أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Tidak lupa pula berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma waffiqna lima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikan pula kesempatan untuk dapat mengamalkannya. Allahumma akhlisna fi kulli amal. Ya Allah, berikanlah keikhlasan dalam setiap amalan. La hawla wa la quwata illa bika ya arhamar rahimin. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan daripada-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini kita tidak meneruskan pengajian 30 perkara penting buku yang kedua. Tapi kita akan bahaskan esok malam insyaallah, karena kita ada 2 malam di penghujung bulan ini. Oleh karena malam ini adalah malam pertama kita membahaskan pengajian-pengajian selepas bulan suci Ramadan, maka bersempena Idul Fitri di bulan Syawal ini, kita membahaskan tajuk yang berkaitan dengan Idul Fitri selepas hari raya, yaitu tajuk maaf memaafkan. Tapi kita ambil satu saja dari perkara maaf memaafkan, yaitu bagaimana menjadi pemaaf. Karena berat untuk menjadi pemaaf, dan banyak yang tidak berjaya menjadi pemaaf. Tapi apabila kita mampu menjadi pemaaf, maka Allah memberi jaminan untuk masuk surga. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa 'iddat lil muttaqin. Alladzina yumsikuna fis-sara'i waz-zara'i wal kaadhimina al-ghayza wal 'aafina 'anil naas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan berlombalah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhanmu, dan juga berlombalah untuk mendapatkan surga, yang surga tersebut luasnya seluas langit yang 7 dan juga bumi apabila dicantum menjadi satu, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah orang yang menafkahkan hartanya di waktu senang dan di waktu susah. Orang yang bertakwa adalah orang yang menahan marahnya meskipun dia mampu untuk marah. Dan yang ketiga, orang yang bertakwa yang akan dimasukkan ke dalam surga adalah orang yang memaafkan manusia. Jadi salah satu penghuni surga, sifat mereka ketika di dunia adalah memaafkan manusia. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Oleh karena masuk surga itu berat, bukan mudah untuk masuk surga. Dan Allah pula menyebut salah satu orang yang akan masuk surga adalah orang yang memaafkan orang lain. Bermakna perbuatan memaafkan itu adalah berat. Coba kita ingat, siapa orang yang bersalah kepada kita? Yang paling banyak salahnya kepada kita. Bukan satu dua kali bersalah, berkali-kali bersalah kepada kita. Masih ingat siapa orangnya? Yang belum lagi sampai hari ini, kita maafkan. Dia kirim SMS pun kita tak balas. Dia telefon pun kita tak angkat. Dan berkali-kali dia minta maaf. Atau dia tidak minta maaf, kita tidak juga memaafkannya. Dia minta maaf, kita tak maafkan. Apalagi dia tidak minta maaf, kita pun tak maafkan. Begitu kerasnya hati kita untuk memaafkan orang lain. Berat memang memaafkan orang yang banyak bersalah kepada kita. Tapi mampu memaafkan sebesar apapun kesalahan orang terhadap kita, ia adalah tiket untuk masuk surga. Hanya orang yang memiliki keberanian yang mampu untuk memaafkan orang lain. Hanya orang yang memiliki kelembutan hati yang mampu untuk memaafkan orang lain. Nah, tajuk kita adalah tajuk jadilah pemaaf. Sama ada orang meminta maaf, orang yang bersalah itu meminta maaf kepada kita, ataupun tidak meminta maaf, kita maafkan. Selesai saja orang tersebut bersalah, kita pun jadi teraniaya dibuatnya, tersiksa, kita jadi rugi dibuatnya, kita jadi terhina dibuatnya. Tapi kita pun segera, sudah, saya sudah maafkan. Nah, mau jadi pemaaf, akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi untuk jadi pemaaf berat, namun kita akan bahas dalam kesempatan ini, bagaimana supaya ringan memaafkan orang lain. Malam saya ditelepon oleh seseorang, salah seorang jemaah kita. Rupanya jemaah kita ini sudah beristri pula. Setelah beristri, maksudnya beristri satu lagi, dan tidak diketahui oleh istrinya pertama semenjak 8 tahun. Pandainya menyembunyinya. Dan sudah beranak 4. Tetapi sebelum Ramadan yang lepas, rupanya diketahui oleh istri pertama. Maka si suami pun meminta maaf. Bagaimana kira-kira istri pertama ini mau memaafkannya? Rupanya tidak. Si suami tak boleh pulang. Apa saja yang ada di rumah dipecahkan. Anak yang berada di luar negara ditarik balik dan tidak boleh belajar, dan seterusnya. Hanya 2 kata saja. Pilih saya atau dia. Bagaimana nak selesaikan ini? Nah, ini cabaran. Beberapa hari lagi kita dah buat temu janji untuk counseling, nak selesaikan masalah ini. Karena jemaah kita juga, jemaah mingguan, kita ada kelas pengajian. Tapi itulah yang berlaku sebagai ujian dalam rumah tangga mereka. Pasti ya suami melakukan kesalahan. Tetapi suami sudah meminta maaf. Hanya saja istri belum lagi dapat memaafkan. Bagaimana supaya dapat memaafkan? Nah, inilah tajuk pembahasan kita pada malam. Jadilah pemaaf. Baik, untuk membahaskan tajuk ini, kita pilih ayat yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 169. Ayat ini pendek saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rif 'anil jahilin. Khudzil afwa, jadilah pemaaf. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahlah dan perintahkanlah orang lain untuk berbuat baik. Wa a'rif 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Jadi ada tiga. Jadilah pemaaf. Perintah orang lain berbuat baik, berpaling dari orang-orang yang bodoh. Tumpuan kita ada pada permulaan ayat, yaitu jadilah pemaaf. Baik. Di dalam ayat ini ada tiga perkara, yang tiga ini sebenarnya tingkatan dari sikap kita terhadap orang lain. Ada orang yang bersalah kepada kita. Apabila orang itu bersalah kepada kita, maka kita maafkan. Ini pertama. Kemudian orang yang bersalah tersebut tidak kita biarkan dia tetap melakukan kesalahan pada masa-masa yang akan datang. Kita perintahkan dia jangan buat lagi kesalahan pada masa yang akan datang. Maka kita perintahkan dia untuk berbuat baik kepada kita dan kepada siapa saja manusia. Kalau dia tidak mau juga diperingatkan, diperintahkan untuk berbuat baik, bermana dia tenggelam dalam kebodohannya karena mengikuti hawa nafsunya, kita berpaling. Wa'arif, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, bermana dia tidak mau diingatkan. Apabila berpaling, bermana kita tidak akan terkena lagi kesalahan, kezaliman yang ia lakukan. Ayat ini pendek saja, tapi pembahasannya mungkin panjang, disebabkan karena perkataan maaf ini perkataan yang mesti kita ketahui dengan sempurna. Apa makna maaf? Wahai sahabat, maafkan saya ya. Kemudian ya, saya maafkan. Apa makna maaf? Tuan Haji, maafkan saya. Ya, saya maafkan. Nah, apa maknanya itu? Mengapa diam semuanya? Saya minta maaf atas kesalahan yang telah saya lakukan. Ya, saya maafkan. Nah, apa maknanya? Lupa kan? Tidak. Tidak akan boleh kita melupakan kesalahan orang lain. Akan terus teringat. Selagi pikiran kita ini waras, pasti kita akan terus ingat kesalahan orang terhadap kita. Jadi maaf bukan maknanya melupakan, tidak. Tapi mungkin dia akan lupa. Tetapi apabila kita tidak melupakannya, bukan bermakna kita tidak memaafkan. Teringat-ingat terus. Tapi boleh jadi kita sudah memaafkannya. Beda antara melupakan dengan memaafkan. Apa makna maaf? Ampun? Tidak. Yang memberi ampun hanya Allah. Manusia tidak boleh memberi ampun kepada manusia lain. Manusia boleh memaafkan manusia lain, tapi manusia tidak boleh mengampunkan manusia lain atau mengampuni manusia lain. Qabima rahmatin minallahi lintarahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Faiza azam dapat tawakal Allah, wallahu yuhibbul mutawakkilin. Dengan rahmat Allah, kamu wahai Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Kalaulah kamu berhati keras, niscaya mereka akan lari daripadamu. Maka maafkanlah mereka dan minta ampunlah kepada Allah untuk mereka. Beza. Bukan maafkanlah mereka dan ampunilah mereka. Tidak. Maafkanlah mereka karena hak manusia untuk, kewajiban manusia untuk memaafkan manusia yang lain. Tetapi bukan hak manusia untuk mengampuni manusia yang lain. Karena itu hanyalah hak Allah. Wastaghfir lahum, maka mintalah kepada Allah ampunan supaya Allah mengampuni orang yang bersalah tersebut. Jadi maaf bukan ampun, beza. Tapi kedua-duanya ini boleh untuk Allah. Ya Allah ampunilah hamba, ya Allah maafkanlah hamba, boleh. Tapi kalau kepada manusia, maafkanlah saya, tetapi tidak ampunilah saya, tidak. Apa makna maaf? Ridha, kalau ridha ini menyamakan kehendak. Ada kehendak Allah, ada kehendak kita. Kehendak Allah kamu sakit. Ya, ya Allah, kalau memang engkau menghendaki hamba sakit, hamba terima kehendak engkau sakit ini, ya Allah. Hamba ridha. Ridha maknanya menyamakan kehendak kita. Ridha kepada orang tua. Orang tua berkehendak demikian. Kita juga berkehendak seperti kehendak orang tua. Ridha dengan orang tua. Menyamakan kehendak. Ridha. Memaafkan. Dia tak ada kaitan dengan kehendak. Dia kaitan dengan kesalahan. Minta dihapuskan kesalahan. Kesalahan tak boleh dihapuskan. Macam mana nak menghapuskan kesalahan? 3 hari yang lalu dia berdusta. Macam mana nak hapuskan dosa? Dia sudah berdusta 3 hari yang lalu. Dia yang membuat kita bangkrut. Habis uang kita dibuatnya. Ditipu yang kita. Itu kesalahan dia. Boleh dihapuskan kesalahan tersebut? Tidak. Kesalahan tetap kesalahan. Sejarah masalah itu. Menutupi. Ampun menutupi. Supaya mengapa dosa ditutupi? Supaya kita tidak disiksa. Kalau maaf, penghapusan dosa, sehingga dosa sama sekali tak ada. Tapi sekarang ini memaafkan manusia. Tak tahu. Sudah banyak minta maaf pada orang lain lah. Tapi tak tahu ilmu ya. Mohon maaf zahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf zahir dan batin. Eh, bercakap tak tahu apa yang sampai ya. Lama ini kita take for granted saja. Guna kata, tapi sebenarnya kita pun tak tahu apa kata yang kita gunakan. Ha? Terimalah kesalahanku. Terimalah penipuanku ini, wahai sahabat. Kesalahan kan penipuan, umpamanya, apalagi yang lain. Mungkin juga kezaliman, tidak menepati janji, banyak kesalahan-kesalahan manusia. Nah, hebatnya bahasa Arab, kalau kita mengkaji sesuatu daripada kata Arab, di dalam kamus Arab, itu ada dalilnya untuk menerangkan kata tersebut. Dan dalil itu biasanya berupa kaid. Nah, kalau hukum dalilnya ayat Quran, hadis Nabi, tapi kalau kata Arab, dalilnya syair. Jadi setiap kata itu ada syair untuk menerangkan kandungan kata. Tetapi syair tersebut ada di kamus-kamus besar saja. Kamus-kamus kecil dia tak memuat. Kamus besar seperti di Sanul Arab, Tarjul Arus, di situ ada kandungan makna berupa syair. Syair untuk kata Al-Afwa, maaf, adalah Afad, ini dalam kamus Tarjul Arus. Kamus besar. Dan juga dalam kitab Lisanul Arab. Afad Al-Rihi Al-Asar. Afad dari kata apa? Memaafkan. Memaafkan. Apa yang memaafkan? Arih, angin. Angin memaafkan. Memaafkan apa? Al-asar. Asar. Asar maknanya jejak telapak kaki. Jejak telapak kaki. Afad arih al-asar. Angin memaafkan jejak telapak kaki. Jadi kalau kita susun dalam bahasa kita, ini kita sebut dahulu. Karena ini fa'il. Fi'il maf'ul. Angin memaafkan jejak telapak kaki. Apa maknanya? Menghilangkan. Menghilangkan, menghapuskan jejak telapak kaki. Dihapuskan oleh angin. Nah, ini mesti diketahui kandungan kalimat ini. Kalimat ini kaitannya dengan padang pasir. Padang pasir tak ada apa-apa kat situ. Tapi orang kafilah lalu apa yang tinggal di belakang? Jejak telapak kaki. Bukan telapak kaki, enggak. Telapak kaki di bawah terus. Jejaknya atau bekasnya. Bekas. Kafilah lalu, yang tinggal di belakang, bekasnya. Jejaknya. Unta, manusia, apa saja yang berjalan di padang pasir, lalu tinggal jejak di belakang. Orang yang bersalah, tidak menepati janji, menipu kita, menganiaya kita, dan seterusnya, itu sudah beberapa tahun yang lalu. Tapi apa yang tinggal sampai hari ini? Kesannya, jejaknya, bekasnya, di mana tinggalnya? Di hati kita. Kesalahan sudah berlalu, tak ada lagi kesalahan. Tapi yang tinggal di hati kita, bekasnya. Berupa apa bekasnya itu? Berupa benci, berupa dendam, berupa marah, berupa apa lagi? Macam-macam lah dalam ini. Itu bekas yang ditinggalkannya. Angin memaafkan jejak telapak kaki. Tadi ada jejak telapak kaki. Datang angin. Angin yang kencang. Kemudian dimaafkannya jejak telapak kaki. Masih ada lagi jejak telapak kaki di padang pasir? Tidak ada. Apa sebab? Sebab angin telah memaafkan. Apabila kita telah memaafkan kesalahan saudara kita, bermakna tak ada lagi apa di hati kita. Kalau masih juga ada, bermakna belum memaafkan. Kalau masih terluka, apalagi sakit pula hati. Sakit hati, bukan luka saja, dia dah sakit. Marah, dendam, awas dia. Sampai masanya, awas. Hari ini hari dia. Tengoklah nanti, masih ada di hati, bermakna belum lagi memaafkan. Jadi memaafkan ini kaitannya dengan apa? Dengan hati kita sendiri, bukan dengan orang lain sebenarnya. Sama ada orang itu minta maaf atau orang itu tidak minta maaf, sebenarnya memaafkan kaitannya bukan dengan orang, kaitannya dengan hati kita sendiri. Ini yang kita bahas adalah kita memaafkan kesalahan orang lain. Caranya adalah dengan menghilangkan bekas kesalahan tersebut yang ada di hati kita. Itu makna memaafkan kesalahan orang lain. Disodorkannya tangannya. Kita ambil tangannya. Kita jabat tangannya. Maafkan saya ya. Ya, saya maafkan. Betul sudah maafkan? Betul atau tidak? Belum tentu. Apabila hati di dalam masih ada menyisakan bekasan dari kesalahan tersebut. Kalau masih, bermakna belum memaafkan. Jadi berat tidak memaafkan orang lain? Berat. Yang membuat saya ini sengsara hari ini adalah dia, perbuatannya. Bukan main dia janji-janji lagi. Rupanya janji tinggal janji saja. Di pulunnya uang saya semua. Pulun, tahu pulun? Habiskannya habis semua, habis-habis sudah. Tiba-tiba di hari raya dia mudah saja minta maaf. Maafkan saya ya, kita maafkan? Bahkan sampai ke satu tahap, dia yang membuat kita masuk penjara. Di penjara kan dia mulai kita lagi. Karena pandainya dia, bawa ke mahkamah, diputar belikannya fakta, akhirnya kita masuk penjara. Seperti umpamanya Buya Hamka dahulu, masuk penjara. Bagaimana? Sengsara kita dalam penjara. Bagaimana? Kita maafkan orang yang memenjarakan kita? Tidak. Tak jadi pengajian kita ini, jadilah pemaaf. Ini pengajian ini nak menyelesaikan hati yang di dalam ini. Jadilah pemaaf. Tapi kita ambil surah Al-A'raf ayat 169. Dia banyak ayat Quran yang menerangkan ini. Tapi kalau mau menghilangkan goresan yang ada dalam hati, maka kita menjadi pemaaf. Dapatlah dimasukkan ke dalam surga. Dan hanya orang yang memiliki hati yang lembut saja yang boleh memaafkan orang lain. Kalau hati itu masih keras, perlu masa untuk memaafkan. Atau mungkin juga tidak, tidak akan memaafkan. Sampai mati saya tak akan maafkan. Ah, ini dah. Berat. Sudah? Apa makna memaafkan? Kalau Allah memaafkan, maknanya Allah menghapuskan dosa kita. Kalau kita melakukan kesalahan, maka sama dengan meletakkan bintik hitam di atas hati. Besar dosa, besar bintik hitam. Banyak dosa, maka banyak bintik hitam. Kalau ini hati kita, dosa. Besar dosa, besar pula dia. Banyak dosa, maka banyak pula dia. Akhirnya hati menjadi hitam. Apabila Allah memaafkan kita, maknanya Allah menghapuskan. Itu kalau makna Allah memaafkan. Tapi kalau kita memaafkan kesalahan orang lain, maka maknanya adalah menghapuskan apa yang tertinggal di hati disebabkan kerana kesalahan orang lain terhadap kita. Ini si A, ini si B, si D ini yang melakukan kesalahan kepada kita. Kita maafkan dia. Dia minta maaf. Maafkan saya ya. Ya, saya maafkan, bermakna kita hapuskan. Sehingga tak ada lagi kita nak membalas dendam, nak mengenangkan dia, nak, tidak ada perubahan sikap kita terhadap dia sebab kita sudah hapuskan bekas yang ada dalam hati kita. Bagaimana? Sudah memaafkan orang lain? Siapa orang yang bersalah kepada kita? Masih ingat orangnya? Siapa? Saya ingat lagi. Oh, bermana ada maafkanlah itu. Tapi ada, sampai hari ini pun dia masih ingat. Oh tidak, kalau dia tidak akan saya maafkan. Kalau yang lain bolehlah. Tapi kalau dia memang tidak akan. Bukan hanya tidak memaafkan, dia bagi pula arahan pada anak-anaknya. Anak-anakku, jangan sekali-kali pergi ke rumah dia. Pergi ke rumah dia, tak kuakui kamu sebagai anakku pula. Dahsyat. Sehari sebelum saya datang ke sini, itu memang terjadi. Karena ada seorang menantu, mak mertua dia. Apa kata mak mertua dia? Jangan pergi ke rumah anak saudaraku itu. Rupanya anak saudara mertua itu, mak mertuanya itu mengadakan walimah. Karena dia ingin menghubungkan silaturahim di masa sesuai selepas layang. Dia pergi. Balik saja dari situ, langsung datang mak mertuanya. Kamu saya tidak akui lagi sebagai menantu saya. Dan terjadi. Jangan dikata tak terjadi. Ini dalam keluarga ini. Apalagi dengan orang lain. Kadang-kadang dengan jiran saja tak boleh memaafkan. Salahnya apa? Sekarang salah parking saja. Salah parking kereta kita. Blok sedikit saja. Oh, dia tak terima. Dia tak boleh maafkan. Dia sebut selalu. Bermakna masih tertinggal dalam hatinya. Kalau dia tak sebut lagi, bermakna dia tak maafkan. Tapi kalau sebut terus, bermakna masih ada yang tertinggal. Bagaimana? Sudahkah kita memaafkan semua orang yang telah bersalah kepada kita? Itu rahasia tu. Kita sendiri yang tahu. Kalau belum, bermakna pengajian ini sesuai lah untuk kita pada malam hari. Kalau tidak, jangan berbangga pula nak masuk surga. Mungkin boleh jadi itu adalah penghalang untuk masuk surga. Sebab di saat kita berat untuk memaafkan orang lain, bermakna kita mengikuti kehendak hawa nafsu. Allah perintahkan kita, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf. Tidak, saya tak boleh memaafkan dia, ya Allah. menyombongkan diri kita, keras hati kita. Boleh jadi itulah yang menghalang kita untuk masuk surga. Memang berat untuk memaafkan orang lain, tapi meskipun berat, lakukan yang berat tersebut, karena ia adalah perintah, perintah Allah. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya. Tapi ini dahulu kita bahas. Khudzil afwa, jadilah pemaaf. Khudz, jadilah. Al-afwa, pemaaf. Sebenarnya kata al-afwa ini bukan pemaaf. Kata al-afwa ini sebenarnya adalah kelebihan maknanya. Al-afwa ini maknanya adalah kelebihan atau yang lebih. Ini makna maaf. Ini makna al-afwa ini. Jadilah pemaaf. Khudz di sini sebenarnya bukan jadilah sebenarnya. Akal katanya betul. Khudz di sini maknanya adalah ambillah. Ambil. Akhadha ya'khudhu, mengambil. Khudz, kata kerja bentuk perintah. Ambillah. Ambillah kelebihan. Oh, tak faham kita kan? Maka perlu tafsir. Tafsir penjelasan yang panjang. Imam At-Tabari dalam tafsir beliau, dan juga terus diambil oleh Imam Ibn Kathir lepas itu, dan juga diambil oleh Syekh Sya'rawi dalam tafsir beliau, menerangkan makna al-afwa ini adalah al-fudul min akhlaqinna, yang berlebih dari perbuatan atau sikap manusia. Yang berlebih dari sikap manusia. Di dalam ayat yang lain, Allah juga menggunakan kata al-afwa. Tapi kaitannya bukan dengan sikap. Kaitannya bukan dengan perbuatan. Dalam ayat yang lain, itu kaitannya dengan harta. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang harta yang dinafkahkan itu harta yang mana? Kulil afwa. Digunakan kata al-afwa. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada yang bertanya itu, sesungguhnya harta yang dinafkahkan adalah harta yang berlebih. Yang kita tak gunakan lagi, kita boleh sedekahkan. Itu yang dinafkahkan, yang disedekahkan. Kalau masih dalam keperluan kita, maka untuk kita. Tapi kalau berlebih dari keperluan, maka berikan. Mereka bertanya kepadamu tentang harta yang dinafkahkan, maka katakanlah harta yang dinafkahkan adalah harta yang lebih dari keperluan kita. Jadi makna al-afwa adalah kelebihan, yang berlebih. Sudah? Sudah. Khudzil afwa, jadilah pemaaf. Ambillah kelebihan. Apa pula maknanya ini? Maknanya adalah setiap manusia itu punya sikap, punya sifat yang berlebih. Yang berlebih di sini, yang sebenarnya kita tak suka dengan sikap tersebut. Berlebih-lebih. Supaya buruk nampaknya kita sebutlah satu lagi. Berlebih-lebih. Kalau orang tu bercakap berlebih-lebih, tak bagus. Cakap sana, cakap sini, cakap sana, cakap sini. Bagaimana hati kita? Ini berlebih ini. Apa yang tertinggal di hati kita? Apalah dia? Itu adalah bekas yang ada di hati. Ada yang berlebih dalam bawa kereta di jalan raya. Kanan, kiri, tak tahu mana dia punya arah. Kita pun jadi sengsara dibuatnya. Apa kata yang keluar? Apalah dia ini? Perbuatan orang yang berlebih meninggalkan apa di hati kita? Khudzil afwa, ambil yang berlebih dari orang itu. Kemudian buang, singkirkan, ketepikan. Maknanya, jadilah pemaaf. Boleh tak? Ada kawan tu, kadang-kadang sembarang passing saja. Kita sudah buat petak bagus-bagus. Kita sudah susun dah. Datang kawan tu letak kereta semau saja. Bagaimana? Kalau nampak kawan macam tu, apalah dia ini? Tak tengok ke? Ini kata-kata yang keluar seperti ini, itu kata yang sudah mengikuti hawa nafsu. Mengapa kita tidak segera? Sudahlah, mungkin dia berbaik sangka. Jadilah pemaaf. Ini kaitannya bukan hanya kesalahan. Ini juga kaitannya dengan tabiat yang berlebih dari orang lain yang tidak kita sukai. Kalau kesalahan itu sudah pasti kita maafkan. Tapi yang semestinya tak salah pun juga jangan diambil kira. Bermana orang ini betul-betul pemaaf yang sangat sempurna. Biasanya orang kalau badannya gemuk, bagaimana tidurnya itu? Berdengkur. Kita pula mau rehat malam, tak boleh rehat karena kawan sebelah berdengkur. Tetapi dia tak boleh untuk tidak berdengkur, sebab memang itulah kelebihan dia. Kita sebut kelebihannya al-afwa, kelebihan dia. Jadi tabiat dia, dia tidak boleh hilangkan itu. Lalu bagaimana kita yang itulah? Khuzil afwa, maafkanlah yang berlebih dari orang itu. Itu yang berlebih. Orang lain-lain pula lebihnya. Dicakapnya dia lebih umpamanya. Yang satu ini ditindakannya dia lebih. Yang satu lagi dikedekutnya dia berlebih. Kedekut betul, dah berkali-kali kita minta tak keluar-keluar juga. Apalah dia ni, mau bawa mati ya? Jangan sampai ke situ. Sampai ke situ bermakna kita sudah mempersurutkan bekas yang ada di hati. Dan mau menghalang diri untuk tidak menyebut itu disebabkan karena kita lihat ada yang berlebih pada saudara kita, bermakna kita telah memaafkan tindakannya yang melampaui batas itu. Memang melampaui batas, tetapi itu dah menjadi tabiat dia. Tak boleh maafkan. Ada ustaz tu, memang kalau jadi imam ayatnya memang panjang-panjang. Kita pula mau yang pendek-pendek. Macam mana? Maafkan sajalah ustaz itu. Akhirnya lapang selesai. Jadilah pemaaf. Jangan sampai ada tertinggal. Nanti menyebutkan pada orang lain, oh kalau memang ustaz itu panjang lagi nanti. Tak payah. Apapun yang kita lihat dari orang lain yang kita tak suka, segera. Karena kita ni kadang-kadang karena tidak mudah untuk memaafkan orang lain, semua menjadi sebab untuk mencela orang lain. Akhirnya kalau kita tidak maafkan, mencela orang lain, akhirnya silaturahim bagaimana? Nah, ayat ini bukan hanya menjelaskan memaafkan kesalahan orang lain, tetapi juga memaafkan yang berlebih dari orang lain. Maka digunakanlah kata al-afwa. Itu beza antara al-afwa dengan al-afina aninnas. Wal-afina aninnas, memaafkan manusia kaitannya dengan kesalahan orang lain. Orang itu bersalah, menipu kita, berdusta, tidak menepati janji, menghina kita di depan ramai orang dan lain sebagainya. Tapi al-afwa, sebenarnya orang itu tidak melakukan kesalahan, sebab itulah dia tabiat orang tersebut. Kita saja yang tak selesa dengan tabiatnya. Macam tadi lah umpamanya, kita dah nak salat tapi mikrofon tak jumpa lagi, tak datang lagi umpamanya. Bagaimana? Ada perasaan di hati? Hilangkan goresan tersebut. Bermana kita? Maaf. Biasalah manusia tersilap, tersilap. Itu dah tabiat manusia. Seperti janji. Pukul 3 ya? Ya, pukul 3. Pukul 3:30 baru datang. Kita dah geram-geram setengah jam dah. Mana kawan ini? Mana kawan? Rupanya kawan itu tertidur. Itu yang berlebih pada dia. Tertidur. Satu kesalahan kalau orang tertidur, anda Allah saja maafkan kalau orang itu tertidur sampai tak salat, dimaafkan oleh Allah. Kalau tertidur, bukan sengaja tidur, bukan. Tertidur. Allah maafkan. Kita pula tak boleh maafkan orang yang tertidur. Tapi janganlah buat alasan saya tertidur. Tapi kita pula, oh iya, dia tertidur. Itulah yang berlebih pada diri dia. Yaitu dia tidak boleh kawal diri sehingga dapat bangun tepat pada masanya dan menunaikan janji. Jadi kata Al-Aqwa di sini, kata yang tinggi nilai. Bukan hanya kaitan dengan memaafkan bekas dari kesalahan orang lain, tetapi juga memaafkan bekas yang ada di hati yang disebabkan karena tabiat orang lain, sikap orang lain. Maka Imam At-Tabari menyebutkan dalam tafsir beliau, ini adalah ayat yang menjelaskan tentang akhlak mulia. Dan apabila semua akhlak mulia itu dihimpunkan jadi satu, maka puncak akhlak mulia adalah khudil afwa. Kalau semua akhlak mulia dihimpunkan jadi satu, jujur, apa lagi? Menepati janji, mengasihi, amanah, berlaku adil, apa saja. Semua akhlak mulia kalau dicantum jadi satu, dicari puncaknya. Puncaknya adalah memaafkan orang lain. Memaafkan, bukan hanya memaafkan kesalahan yang bekasnya ada di hati kita, tetapi juga memaafkan yang tidak kita sukai, kita tidak sukai dari orang lain, yang merupakan tabiatnya yang dia tidak boleh nak tinggalkan. Masing-masing kita ini punya yang punya tabiat yang kita tak suka. Maafkan. Sampai dalam perkara-perkara baik sekalipun. Kita pun juga tak suka kalau tadi umpamanya ayat panjang umpamanya ya, kita pun tak suka. Abu Bakar punya sifat kalau membaca Quran lebih banyak menangis. Ada jemaah itu dia tak suka kalau imam itu menangis-nangis di depan. Bilang untuk saya dibuatnya. Ada pula. Tapi kalau ditakdirkan imam kita itu imam suka menangis, bagaimana? Ah, rusaklah solat saya ini. Asyik menangis saja imam dengan Pak. Tak henti-henti. Dan memang Abu Bakar Al-Siddiq kalau menangis, lebih banyak menangisnya daripada baca Al-Qurannya. Ini perkataan Aisyah sendiri. Ketika Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah, aku sakit wahai istriku Aisyah, suruh ayahandamu Abu Bakar Al-Siddiq menggantikanku jadi imam di masjid. Ya Rasulullah, innahu rajulun buka. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat menangis. Bukan al-baki, buka. Kalau buka ini banyak menangisnya. Buka sama dengan fakar, banyak berfikir. Allam, allamul ghuyub. Kita kalau ada tasbih, ada alif, ini menunjukkan banyak atau bersangatan. Ini buka yang banyak menangis. Tapi itulah dia tabiat Abu Bakar. Tak sama dengan Umar. Umar lain pula. Uthman, Uthman lain pula. Masing-masing sahabat itu punya tabiat sendiri-sendiri. Kita tak suka dengan tabiat orang lain, sudahlah. Jadilah pemaaf. Dengan demikian, silaturahim di antara kita akan terjaga, terpelihara. Selesai sudah pengajian kita. Untuk tajuk ini, ada yang bertanya? Silakan. Macam mana? Maaf selalu. Macam mana nak rubah tabiat dia? Tak boleh rubah, karena memang itulah dia tabiat dia. Umpamanya ada orang yang memang suaranya tak boleh turun. Memang suaranya tinggi saja. Umpamanya kalau di Sumatera sana, orang Batak umpamanya. Orang Batak itu suaranya tinggi terus. Bukan ketika marah dia tinggi, ketika bercakap dia pun tinggi juga. Kita pula orang yang tak suka yang suaranya tinggi-tinggi, cakap tinggi. Menerima handphone pun di depan ramai orang suara tinggi-tinggi. memang dia tak boleh nak rendahkan suara. Macam mana? Kita marahi dia? Tidak. Karena memang dia sudah seperti itu. Lalu bagaimana? Maafkan teruslah. Dengar sudah dia bercakap, maaf. Dengar dia bercakap suara tinggi, maaf. Terus sampai bila? Sampai bila-bila? Tak boleh tahan, mesti tahan. Khudin akwa. Kalau kita gunakan, kalau kita bahas kata khud, jadilah bentuk perintah, maknanya bukan sekali. Terus sampai bila-bila. Ini makna perintah, tak ada hadnya. Dan itulah ujian dalam hidup. Allah ciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ada tabiat masing-masing. Nah, mampu tidak kita memaafkan tabiat orang lain yang ada kalanya tak sesuai dengan tabiat kita dan kita pun tak suka. Di asrama umpamanya kita dahulu, kita orangnya pembersih, nampak saja satu dua sampah kita kutip ambil. Kawan kita satu tu memang sudah merata-rata sampah, dia selesa adanya. Karena itulah kita niatnya. Kita terus sapu, dia pula tak pernah mau menyapu. Macam mana? Jadilah pemaaf. Nak bergantung? Nah, masuk yang kedua. Tapi sudah bukan tajuk kita lagi. Tajuk kita jadilah pemaaf. Umpamanya, tabiat itu kan boleh dirubah sebenarnya. Boleh dirubah, tapi kan perlu masa juga. Nah, tabiat itu mungkin ada yang buruk daripada tabiat dia itu, setelah kita lihat dari sisi syariatnya, oh buruk memang. Tidak menepati janji, buruk. Selalu menyebut orang lain, ah buruk. Tabiat mencela orang lain, membuka aib orang lain, buruk. Pertama, maaf. Maafkan dia. Itu kaitannya dengan hati kita sendiri. Nah, itu yang kita bahas tadi. Tapi yang dua lagi ini belum kita bahas lagi. Wa'mur bin Auf, kita perintahkan dia untuk berbuat baik. Dan perintahkanlah manusia untuk melakukan kebaikan. Jangan suka mempercakapkan orang lain. Macam mana perasaan kita kalau kita pula dipercakapkan orang lain? Kita tak suka kan? Nah, bila kita tak suka, orang lain pun juga tak